Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ayuhal hadirun rahminallahu ayyakum. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan sakinahnya kepada kita semua. Dan insyaAllah kita lanjutkan pelajaran kita di Mukhtasar Minhajul Qasidin pada seperempat yang kedua, yang kita masih bahas tentang bab makan dan minum. Sekarang masuk pada faslun fima yazidu min adabi bisababil istima'i wal musyarakati fil akli. Fasal tentang tambahan dalam adab-adab makan dan minum, terkhusus pada makan bersama, ya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala min dhalika, yang termasuk daripada adab tersebut adalah, adab makan bersama tersebut adalah, ala yabtadi bil akli idha kana ma'ahu mayastahiku taqaddumi lil kibari as-sinni aw ziyaratil fadli illa ayyakuna huwal matbu'. Di antaranya adalah, janganlah mendahului makan, janganlah mendahului dalam makan apabila makan bersama orang-orang yang berhak untuk duluan, seperti di sana ada orang yang lebih tua dari kita atau orang yang memiliki kemuliaan lebih atau memiliki apa namanya, ya, keutamaan di antara kita, mungkin karena dia guru kita, mungkin dia adalah punya jabatan dan yang lain-lainnya. Illa ayakuna huwal matbu, kecuali kita ikut makan bersamanya, artinya mesti kita mengikutinya. Kalau mengikuti berarti tidak mendahului, seperti makmum mengikuti imam. Jadi kalau makan bersama, beliau telah makan, maka kita ikut makan bersamanya. Ini bagian dari adab makan bersama, ya, bila di sana ada orang yang lebih tua dari kita atau mungkin punya kemuliaan dari sisi ilmu, dari sisi mungkin jabatan dan sebagainya, maka di antara adabnya adalah kita mendahulukan mereka, mereka makan kemudian kita ikut bersama dia. Wa minha alla yaskutu ala ta'ami bal yatakallamuna bil ma'ruf. Dan di antara juga, di antara adab makan bersama itu, di mana seorang tidak diam, ya, hendaklah dia tidak diam dalam makan itu, akan tapi dia berucap-ucap, artinya berbicara yang baik. Jadi yatahaddatsun, saling berbincang satu dengan yang lainnya. Jadi ini merupakan adab yang mungkin berbeda dengan norma masyarakat kita, ya. Tetapi demikianlah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika makan itu bukannya diam, tetapi kita saling berbicara, ya, berbincang satu dengan yang lainnya dalam perkara-perkara yang baik, ya. Wa yatahaddatsuna bi hikayatish shalihin fil at'imah wa ghairiha. Semisal berbicara tentang kisah-kisah orang-orang saleh, ya, bagaimana mereka dalam makanan-makanan mereka dan yang lainnya. Atau dalam perkara-perkara yang bisa mendekatkan kita satu dengan yang lainnya. Berbicara tentang mungkin pekerjaan, ya, berbicara suatu hal yang diperbolehkan, berbincang, ya. Nah, ini di antara adab makan bersama yang mungkin tidak sama dengan adab yang ada di negeri ini. Biasanya di negeri kita itu kan kalau makan apa? Pada diam gitu ya. Kalau makan apa? Pada khusyuk. Khusyuk makan. Ya. Kalaupun bicara, hatinya bicara menerawang kemana-mana gitu kan. Tapi apa namanya? Tidak dengan lisannya. Nah ini kita harus rubah. Tapi ini kalau makan bersama, jangan makan sendirian berbicara. Ya, jangan dibalik. Ini kalau makan bersama. Ya baik, bersama itu satu nampan atau bekeros bersama piringnya masing-masing, itu makan bersama juga. Maka saling menyapa, saling berbincang gitu ya. Kalau sulit kita berbicara, mau bicara apa gitu ya. Biasanya kalau laki-laki sama laki-laki paling senang bicara poligami kan. Ah, bicaralah antum dari situ. Apa untuk mencoba mengamalkan sunnah yang mulia ini. Ketika sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan ya, atau disebut dengan sunnatul mahjura, sunnah-sunnah yang ditinggalkan, jarang diamalkan oleh kaum muslimin, maka antum mulailah mencontohkan itu. Menjadi orang-orang yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam man sanna sunnatan hasanatan. Orang-orang yang mensunahkan sunnah yang baik. Ya, artinya sunnah itu sudah ada, tetapi orang meninggalkannya. Maka kita memulainya untuk mengamalkan itu, menghidupkan kembali. Ya. Coba diamalkan. Seperti pada hari ini kan kita masuk di 10 awal bulan Zulhijjah. Ini sudah hari kedua ya. Itu para sahabat mereka bertakbir. Bertakbir mutlak. Di pasar mereka, di perjalanan mereka bertakbir. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga manusia pun ramai bertakbir. Ya. Dan ini ditinggalkan oleh kaum muslimin. Maka bertakbirlah semampu antum, ya. Sebagaimana kita juga ketika makan apa? Berbincang satu dengan yang lainnya, ya. Cari topik-topik yang ma'ruf, yang baik, yang bisa menghangatkan, yang bisa orang berbincang. Tetapi tentunya berbincang sambil makan di sini tidak seperti berbincang ya di luar makan. Artinya kita nanti ada adab, jangan makan sambil makan sambil bincang, itu enggak mungkin ya. Ya. Wa min dzalika, dan di antaranya juga adalah ayak suda kullu minhum itharul rafiqihi. Di antara adab makan bersama juga adalah hendaklah seorang setiap mereka mendahulukan saudaranya untuk makan. Ya, jadi saling itsar, al-itsar itu berbuat baik kepada orang dengan mendahulukan hak orang. Itsar namanya. Jadi kalau itsar, kita mendahulukan orang lain dalam kebaikan, dalam hak hamba. Bukan dalam hak hamba dengan hamba. Bukan hak hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau itsar kepada manusia, dalam hak manusia, itu mamduh. Ya. Berbuat baik, mendahulukan orang lain dalam hak hamba itu baik. Orang makan, haknya silakan dahulukan orang lain. Bagus. Ya. Jadi kalau itsar fi haqqil apa? Rabbil alamin, ya, pada haknya Allah Subhanahu wa taala mamnu atau madmum, tercela. Ya, ada sop di depan, silakan Pak cepat dulu. Nah, itu enggak boleh. Kita mesti duluan kan? Nah, maka dari itu, saudaraku yang dari Allah Subhanahu wa taala, ini karena hak hamba, maka kita persilahkan. Ya, mereka mendahului dan seterusnya. Tapi juga jangan cari keutamaan, ayo terus-terus akhirnya enggak makan. Kamu dulu saya cari keutamaan, saya juga enggak makan, enggak begitu ya. Dan di antara perkara yang harus kita pahami bahwa seorang yang lebih muda mesti mendahulukan yang lebih tua. Gitu kan ya? Itu begitu, atau seorang murid mendahulukan gurunya. Ini adab-adabnya. Begitulah seorang yang punya kemuliaan itu mesti dimuliakan, ya. Kemudian wala yahuju rafiquhu ila ayyakulu lahu kul. Dan jangan juga saudaranya sampai memaksa kepadanya untuk mengatakan makanlah. Bal yastambit wala yatasanna bil inkibad. Tapi dia mestilah berlaku sewajarnya, ya, dan juga tidak perlu berbuat pura-pura malu, ya. Jadi ketika seorang makan bersama, maka hendaklah seorang mendahulukan saudaranya untuk makan, ya. Kemudian kita yang disuruh makan juga kalau orang betul-betul mengajak kita makan, maka makanlah bersamanya. Ya, jangan sampai orang lain memaksa kita. Ya, maka makan dan tidak perlu pura-pura malu. Wa min dzalika, dan di antaranya lagi adalah ala yang dzura ila ashabihi halatil aqli la yastahyu. Ya. Dan di antara ada makan bersama juga tidak boleh seorang melihat kepada saudaranya ketika makan, karena mungkin dia akan merasa malu. Ya, karena dia akan merasa malu kalau orang makan dilihatin terus, malu. Atau ngapain dia ngeliatin saya terus? Ya, malu. Apakah makan saya tidak bagus atau apa? Nanti timbul prasangka. Dan orang yang sedang makan tidak boleh melihat terus-menerus kalau satu orang satu sudut pandang. Ya. Kemudian wa min dzalika, diantaranya ala yaf'al ma yastaqdiruhu min ghairi. Hendaklah dia tidak berbuat apa-apa yang mendatangkan rasa jijik bagi saudaranya yang lain. Fala yanfaddu yadahu fil qas'ah, dan tidak mengkibaskan apa namanya? Mengkibaskan ya. Tangannya di nampan makanan bersama tersebut. Ini kalau makan kan misalnya makan bersama misalnya pakai apa? Pakai tangan ya kan. Kemudian jangan dinampan, dikibas-kibasin sehingga bekasnya itu kemana? Terlempar ke bagian orang lain. Wala yuqaddimu ilaiha ra'sah inda wadu al-lukma fil fihi. Jangan juga menjulurkan kepalanya, mengedepankan kepalanya di tempat makan. Artinya kan kalau orang makan bersama, misalnya ada nampan gitu, jangan kepalanya menjulur ke depan, ke tengah-tengah. Nanti orang susah untuk mengambilnya. Jangan kuasai tempat itu sendiri gitu ya. Ya, seperti makanya anak kecil kalau makan bersama ya pengen menguasai gitu kan. Ah, tidak begitu caranya ya. Karena kita sedang makan bersama, berikan hak orang lain ya. Wa idza akhraja syai'an min fihi liyurmiya bih. Ya. Kalau seandainya seorang ingin mengeluarkan sesuatu dari mulutnya ketika makan bersama, hendaklah dia melemparkannya atau mengeluarkannya, sarfu wajhahu an ta'ami wa akhadha yasaruhu, maka dia mesti memalingkan wajahnya ya dari makanan, dari tempat dia makan, kemudian dia ambil dari tangan kirinya yang dia makan. Kalau dia mau sesuatu, ada duri misalnya, dia berpaling ke kiri, dia ambil dengan tangan kirinya gitu ya. Wala yaghmis lukmata dasama bil khall walal khall fi dasam, masyaallah sukun. Dan jangan apa namanya menenggelamkan ya lukma, suapan itu dalam bentuk enggak paham saya ini, lemak dalam bentuk cuka dan cuka dalam bentuk lemak, mungkin mencampur aduk ya. Kalau antum makan pakai cuka enggak? Orang kita kan jarang pakai cuka makan. Kalaupun pun bakso misal ya, itu pun kayak jarang kita pakai cuka. Atau lemak. Lemak apa misalnya? Ya kalau makan berlemak banyak ini kita. Mungkin makan berlemak dicampur begitu dengan cuka, karena makan bersama orang belum tentu semuanya suka cuka. Tapi saya punya pengalaman nih. Saya di Saudi Arabia, dengan kita makan, misalnya kita makan buka puasa, ya, makan bersama. Kalau makan buka puasa itu kan dari orang mana-mana kan? Iya kan? Bukan kita aja. Rata-rata orang India paling banyak. Nah, ini adab yang berbeda kita dengan mereka, sangat jauh sekali. Dan kalau orang sana kan kalau mau buka itu ada jus yang dibotolin tuh, ada laban ya, ada laban, gitu kan, macam-macam lah. Mereka kan kita makan bersama tuh, wah, mereka itu labannya apa? Dituang saja kemana? Dia mana? Ke makanan itu. Waduh, macam mana ini? Kita kan baru datang ke sana, nggak bisa makan. Ya. Tapi begitu mestinya kita kalau makan bersama kita minta izin kepada saudaranya, ini bisa makan apa tidak. Ya begitu. Jadi laban onta itu yang bisa langsung diminum sendiri, atau biasanya orang pakai panta dicampur, itu enak tuh. Itu minuman kan? Ah, itu disampurkan kemana? Ke nasi. Allahu Akbar. Tapi saya coba-coba lama-lama ya biasa gitu. Ini adaptasi ini. Nah, ini seperti ini mungkin ya. Jadi kalau makan bersama tentunya mungkin mau kuah atau mau sambelnya berlebihan, ya pakai pada bagian sendiri, jangan pada bagian semuanya atau kebanyakan. Faqad yakrahu ghairuhu. Nah, sungguh ini akan apa dibenci oleh yang lainnya, ya. Wala yakmis baqiyatal luqma allati akala minha minal mirqah. Dan janganlah ya menenggelamkan sisa daripada apa suapan dia yang dia makan darinya fil mirqah, dari kuah. Jadi begitu. Jadi jangan tumpahkan kuah langsung yang itu kan? Karena kita khawatir orang lain tidak menyukainya karena kita sedang makan bersama, ya. Kalau seandainya makan sendiri, yaitu hak kita, selera kita masing-masing, tidak mengapa. Ya. Tapi ini semua dijaga, karena ini kita makan bersama. Makanya adab tentang makan bersama. Bagian-bagian tambahan dalam makan bersama. Kemudian berikutnya, faslun wa yustahabu taqdimu ta'am ilal ikhwan. Kemudian disunahkan juga ikhwan, disunahkan untuk menghadirkan makanan kepada saudaranya, menghidangkan makanan kepada saudaranya. Jadi di antara perbuatan baik yang mesti dipelihara oleh kita dan ini dijaga oleh salafun salih, ya, di mana dia selalu menghidangkan makanan buat saudaranya. Hadza amal adzim. Ini amal yang sangat agung. Memberikan makan kepada orang, memberikan kenyang ke perut orang, itu amal adzim. Amal yang sangat agung, bakal dicintai oleh salaf. Ya. Waruya dalikan Ali radhiyallahu taala anhu annahu qala. Dan diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dia berkata, "Li an ajma' ikhwani 'ala sa'in min at-ta'ami ahabbu ilayya min an a'taqa raqabah." Allahu akbar. Di mana Ali mengatakan, "Li an ajma' ikhwani." Ya. Mengumpulkan dalam bahasa kitanya, Bang, aku lebih mencintai mengumpulkan saudara-saudaraku dalam satu nampan yang berisi makanan ketimbang apa memerdekakan budak. Jadi mengumpulkan saudara-saudaraku pada nampan-nampan makanannya lebih aku cintai daripada aku memerdekakan seorang budak. Allahu akbar. Memberikan budak itu pahala yang sangat besar. Jadi kewajiban kaum muslimin yang punya kemampuan untuk memerdekakannya karena dia seorang muslim. Nah, di sini bahkan Ali mengatakan mengumpulkan saudara-saudaranya di hadapan nampan-nampan makanan itu lebih aku cintai daripada aku memberikan seorang budak. Ya. Allah Allah, mungkin di antara hikmahnya bahwa memang ada beberapa dalil-dalil yang menunjukkan bahwa memberikan makan kepada orang lain adalah bagian dari amal yang sangat agung. Yang kedua juga, memberikan makan pada orang lebih mudah daripada memberikan budak. Sehingga kalau dia memberikannya tiap saat, ini akan memiliki kemampuan untuk itu. Sedang memberikan budak, ini tidak setiap saat dia bisa apa memerdekakannya. Amal yang kontinu jauh lebih baik daripada amal yang kadang-kadang. Karena Rasulullah mengatakan apa? Khairul amali adwamuha wa in qalla. Ya, jadi sebaik-baik amalan adalah yang kontinu terus-menerus walau sedikit. Ya, masyaallah, antum sedikit-sedikit beri kawannya makan, beri kue, masyaallah. Apalagi lagi istimak, kumpul-kumpul buat suatu beli hidangan. Nah, ini perkara yang mulia. Wa kana haitsuma rahimahullah yasna al khabisa wa ta'ama at tayyiba. Dan kebiasaan Haitsum rahimahullahu taala, dia selalu membuat kue dan makanan yang baik. Wah, ahli kue mungkin ini, ya. Sering membuat kue-kue yang enak-enak dan makanan-makanan yang lezat-lezat. Fa yad'u Ibrahim wa A'mash. Maka dia seru setelah membuat kue itu, dia panggil Ibrahim. Ini Ibrahim, mungkin Ibrahim An-Nakhai. Kemudian Al-A'mash, ini keduanya ahli hadis. Wa yaqulu, dan dia berkata kepada keduanya, kulu, makanlah kalian. Fima sana'tuhu ila lakum, tidaklah membuatnya kecuali untuk kamu. Allahu akbar. Dia buat khusus ya makanan, kemudian hantarkan kepada Ibrahim An-Nakhai. Dan Al-A'mash, ya, ini seorang alim, dua-duanya seorang alim di masanya. Banyak disebutkan dalam hadis qala A'mash dan seterusnya, kan? Ya. Dia hantarkan itu, makanlah kalian semua. Tidaklah aku membuat ini kecuali untuk kalian. Allahu akbar. Ini apalagi ada kumpulan para pencari ilmu misalnya. di pondok-pondok pesantren atau ya di majelis-majelis taklim seperti ini, ya buat kue, hadirkan kepada mereka. Anda katakan, makanlah ini untuk kalian semua. Tidaklah aku membuatnya kecuali untuk kalian. Memang sengaja untuk kalian, bukan barang sisa. Ayo kalian buat. Ini sebagaimana kebiasaan Al-Haythuma rahimahullahu ta'ala. Kemudian wa yuqaddimu ma hadara min ghairi takallufin. Hendaklah dia menghidangkan makanan kepada saudaranya tanpa berlebihan. Wa la yasta'dunuhum fit taqdim, dan tidak perlu untuk minta izin kepada mereka untuk menghidangkan. Boleh enggak aku hidangkan ini? Tak perlu. Hidangkan saja. Atau tidak perlu makan. Kita Bapak mau makan apa? Nanti saya bawakan. Tidak perlu. Hadirkan saja. Ini bagian yang tidak berlebih. Bukan bagian yang memaksakan diri. Apa yang ada dalam rumah kita, apa yang bisa kita buat, kita hidangkan kepada orang lain. Bal yuqaddamu min ghairi isti'dan, bahkan seharusnya dia menghidangkan itu tanpa harus meminta izin. Min taqallufi ay yuqaddamu jami'u ma 'indahu, dan bagian dari memaksakan diri berlebihan adalah dia menghidangkan semua makanan apa yang dia miliki. Tidak semua yang dia miliki, sebagian yang dia miliki. Yang penting beramal, yang penting kontinu, yang penting mendatangkan kebahagiaan bagi orang lain. Idkhalus sururi ala qalbi akhihi ibadatun sadaqatun. Memasukkan rasa bahagia kepada hati saudaranya adalah ibadah, adalah sadaqah, amal azimah. Ya. Siapa orang yang tidak senang diberi kue, kuenya enak, apalagi dibuat khusus buat dirinya, senang. Akan tadi keakraban, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. At-tahabu, akalai ketahabu, kecintaan, ini beri hadiah, ya. Wa min adabi zairi, dan di antara adab-adab kita berkunjung, ya. Alla yaqtarah ta'ama bi ainihi. Ya. Janganlah kita meminta makanan-makanan tertentu. Makanan tertentu ini yang khawatir akan memberatkan sang tamu. Ya, ya kecuali ini teman akrab yang sudah apa namanya? Sudah paham karakternya. Oh, ya, saudaraku. Kawan ke rumah yang mengatakan iya boleh, tapi harus ada ini. Nah, ini kan sudah terbiasa. Perkara orang yang sudah terbiasa seperti memahami ini tidak mengapa insyaallah taala karena tidak memberatkan saudaranya. Tapi kalaupun itu memberatkan saudaranya, jangan seperti itu, ya. Kadang manusia dengan jalan kan punya tabiat yang berbeda, punya keakraban yang berbeda. Teman sudah karib itu melebihi teman saudara. Ya. Nanti akan dibahas oleh saya juga di bawah. In huyyira baina ta'amaini ikhtara aysaruhuma. Kalau seandainya tuan rumah memberikan dua pilihan kepada kita, makanan ini dan makanan itu, maka pilihlah yang paling memudahkan dari salah satu di satu dari keduanya itu bagi tuan rumah. Apa yang paling mudah? Ya, pilih yang paling ringan. Gitu ya, jangan dia mengeluarkan uang banyak, ya. Illa ayya'lama annal mudifuhu yusarru biktarahi. Kecuali tuan rumahnya diketahui bahwasanya dia senang dengan pilihan kita itu. Kadang-kadang tuan rumah pengen apa? Tolonglah pilih makanan apa biasanya buatkan, saya senang kalau Anda milih. Antum pilih kalau seperti itu. Kesempatan. Ya kan? Pilih yang daging unta. Susah nyarinya. Ah, cari yang mudah tapi kalau dia suka gitu ya. Sama istri kita kan gitu juga. Kadang kita jadi suami itu kan ya apa yang dimakan istri? Apa yang dimakan istri? Apa yang dimasakkan istri? Kita makan, kita enggak pernah minta ya kan. Itu istri pasti akan minta. Sekali-kali mintalah. Kan begitu. Ya minta ingin tak wes. Nah, sekali tidak wes susah pula dia. Ya, orang-orang memang kadang-kadang begitu. Ya. Sama di sebagian orang kadang ingin memuliakan tamunya atau kena hal-hal yang lain, dia ingin. Tolonglah datang ke rumahku. Apa yang aku masakkan untuk kalian? Bilang saja, saya senang dengan permintaan kalian. Ah, kalau seperti itu coba untuk memberikan masukan atau permintaan kita kepadanya. Wala yuqassiru an tahsili dzalika, ya. Tapi juga tidak boleh, harus diperhatikan, tidak boleh merepotkan, ya, apa orang tersebut, tuan rumah. Jangan merepotkan apa yang kita minta kepadanya. Faqatna jala Asy-Syafi'i rahimahullah taala ala Za'farani. Jadi Aliyah Syafi'i rahimahullah pernah ini mau singgah ke rumahnya Za'farani, namanya Za'faran. Nama orang, bukan nama minyak. Za'faran nama orang ini. Ada enggak antum namanya Za'faran? Besok Misk. Besok namanya Misk. Misk nama minyak juga kan? Asturi, nama Za'farani. Wa kana Za'farani yaktubu kulla yaumin rak'atan bima yatbahu min alwan. Jadi setiap hari ini, mungkin ini chef dia ya, tukang masak ini. Jadi si Za'farani ini dia punya kebiasaan setiap hari itu menulis menu ya, yang akan dia makan pada sebuah secarik kertas. Ini sering masak-masak mungkin kan. Ya terus menunya apa? Hari ini menunya ini, hari ini apa gitu, ya. Pada secarik kertas. Kemudian wa yusallimuhuma ilal jariyah. Kemudian dia serahkan kertas ini kepada pembantunya. Fa akhadha Syafi'i akhirnya disekasikan pembantunya ini untuk diberikan ke Imam Syafi'i. Fa akhadha Syafi'i raq'ata wa alhaqa wa alhiqu biha al-launan akhar. Maka Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala menerima secarik kertas itu kemudian menambah menu yang lain yang dia yang Imam Syafi'i sukai. Nah, ini menunya ini ya tambahin. Ah, kurang nih lalapan misalnya. Syafi'i suka lalapan ya nih. Misalnya kurang nih sambelnya misalnya gitu kan. Tambahin dia, ya kan? Dan di sini falamma alima Za'farani ishtadda farhuhu. Wah, luar biasa. Ketika Za'farani mengetahui Al-Imam Syafi'i menambahkan suatu pada cari kertas yang ditulis penuh itu, maka Za'farani sangat-sangat bergembira riang. Senang dia. Imam Syafi'i meminta apa? Tambahan. Allahu Akbar. Ya mungkin ini karena Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Seorang yang mulia. Ya. Jadi permintaannya, kadang-kadang orang saking akrab atau itu ketika diminta, dia minta request, permintaan, itu dia senang. Berarti saya ya sudah dekat. Gitu. Dipercaya seperti itu kan. Nah kalau demikian kisahnya, maka tidak mengapa untuk kita menambahkan apa? Permintaan kepada tuan rumah, ya. Maka jadilah antum seperti Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala, ya, yang dicintai banyak orang, ya, dan orang senang dengan permintaannya, ya. Dan antum jadi juga Za'farani yang suka memasakkan orang lain, ya. Ikhwan, ini memberikan makan bukan perkara kecil, ya. Memberikan makan dan minum itu bukan perkara kecil. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik apa pemberian atau syukri al-ma, memberikan minum kepada orang lain. Berikan air minum. Ya, jangan sepele, memberikan air minum itu terbaik salah satu di antara amalan terbaik kepada hamba. Seperti juga habrul bir, penggalian sumur. Itu juga pahalanya mengalir terus-menerus tuh. Ya. Ya, jangan disepelekan masalah-masalah yang dianggap apa? Kayaknya ini perkara kecil. Enggak, tapi porsi Allah sangat besar. Memberikan makan dan minum, memberikan kebahagiaan bagi orang lain, itu ibadah yang mulia. Bahkan Nabi kan sampai mengatakan apa? Fattakun nara walau bisikit tamratin. Ya. Takutlah kamu kepada neraka walau hanya sekedar dengan setengah apa? Kurma satu biji itu dibagi dua, setengah. Itu bisa kita menjauhkan diri kita dari neraka. Naraka Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Bagaimana antum memberikan makanan yang banyak dan semua orang kenyang dengan makanan antum. Makanya seberapa banyak, seberapa besar kita memberikan ya, rasa kenyang kepada saudara kita. Jangan sampai ada orang-orang yang keroncongan perutnya, lapar, kemudian kita tidak membantunya. Ya, Masya Allah. Ya. Apalagi antum jadi donatur lembaga tertentu untuk memberikan makan, luar biasa ini. Ya jangan sebesar itulah. Jadilah orang yang suka memberi kepada orang lain. Karena Rasul juga mengatakan yadul a'la khairu min yadis sufla, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Tapi kita senangnya memang suka diberi ya. Kalau ada kayak di Facebook sering keluar tuh. Wah, Masya Allah, penduduk negeri Saudi Arabia, ya. Buka puasa, di situ ada jus, ada apel, ada pisang, ada 500 real. Itu 500 real yang jadi masalah kan? Berapa 500 real? Berapa juta? 2 juta. Sampai 1.500.000 sampai 2 juta kan? Sekitar itu. Satu orang di tempat 500 real. Satu orang. Itu dibungkusin, memang betul itu. Ya. Kan kita bangga itu. Seharusnya kita apa? Bangga lah memberi orang yang memberi. Bukan apa? Yang meneri. Nah, yang menerima pun baik. Yang memberi juga apa? Baik. Tapi termotivasilah menjadi orang yang memberi. Karena mereka yang memberi mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik. Satu bait lagi ini ya. Tapi ini kayaknya bagi dua ya. Minggu depan masih bahas juga ini. Faslun, pasal berikutnya. Wala yambagi li ahadin idza alima anna qauman ya'kuluna ay yadkhul 'alaihim. Dan tidak sepatutnya salah seorang di antara kita apabila ketahui suatu kaum sedang makan kemudian dia masuk padanya. Jadi kalau seandainya ada orang lagi makan, kalau kita tahu maka jangan masuk menghampirinya. Biarkan mereka makan, jangan mengganggu mereka makan. Fa inna sadafahum min ghairi qasdin. Karena apa namanya? Berkunjungnya kita, bertamunya kita ke sana tanpa dia ketahui. Dia tidak karena kita ke sana tidak punya tujuan mampir dan dia tidak mengetahuinya. Ya, dia tidak mengetahuinya. Jadi kalau kira-kira waktu jangan kalau itu kalau mau bertamu jangan kira-kira waktu makan, ya. Fas'aluhu al-akla. Ya, apabila dia memintamu untuk makan, sekarang kondisinya kalau seandainya kita bertamu atau datang ke rumah orang, orang sedang makan itu. Ya, ya terlanjurlah ketok pintu assalamualaikum kan macam mana? Ah, fas'aluhu al-akla, kemudian dia memintamu untuk makan bersamanya, nadhar, maka mesti engkau melihatnya. Orang ini ngajak makan untuk apa? Mesti engkau melihatnya, kata Syekh. Fa in alima annahum inna mas'aluhu haya'a minhu fala ya'kul. Kalau engkau tahu yakin dengan pandanganmu bahwasanya dia memintamu untuk makan bersama itu karena rasa malunya bersamamu, maka jangan kau makan bersamanya. Kalau bahasa kitanya, kalau dia ngajak makan kitanya hanya basa-basi, maka jangan kau makan bersamanya karena akan merasa atau orang ini akan merasa tidak nyaman. Dan banyak di kita nawarin makan itu basa-basi. Negeri kita ini negeri yang suka basa-basi. Tidak soroha, tidak langsung. Depan begini, belakang lain. Kan gitu. Ya. Nawarinya apa? Makan. Mas, makan. Wah, semua dimakan, berarti satu. Orang sudah tahu. Oh ya, silakan. Kita kan gitu. Jawabannya kan itu yang diharapkan. Yang diharapkan apa? Oh iya, silakan makan. Saya sudah makan. Gitu. Ya, kalau seperti yang seperti ini, ya kita mungkin kita sudah paham negeri kita sendiri. Ah, jangan kau makan bersamanya. Jangan kau juga ngerjain. Ah, makanlah kalau gitu. Besok jantung dia menjauh sama antum. Ya. Apalagi negeri kita yang suka seperti itu, maka jangan makan. Karena kalau hanya merasa malu. Atau mereka nawarin hanya basa-basinya. Dan kalau mau makan, jangan basa-basinya. Ya. Walau sedikit kita betul-betul berbagi dengan orang. Luar biasa. Kita dalam keadaan lapar, kemudian yang kita makan juga tidak banyak, orang lain lapar, kita bagi bersama mereka. Itu luar biasa. Luar biasa apa? Keikhlasannya, kasih sayangnya, berbaginya. Dan itu tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in alima annahum yuhibbuna akluhum ma'ahum. Kalau engkau melihat, kalau engkau tahu bahwasanya dia ngajak kita makan itu karena kecintaan makan bersama. Dia mencintai kalau kita ikut nimbrung bersamanya, makan bersama. Dia cinta, senang dia. Kalau ada orang makan bersama dia gitu. Jazalahu ayyakula. Maka dibolehkan baginya makan. Dalam kesempatan lain harus dia makan. Karena apa? Dia akan merasa apa? Merasa tidak nyaman kalau kita tidak makan. Tapi di sini secara umum boleh baginya untuk makan bersamanya. Wa man dakhala dar sadiqahu falam yajidhu. Nah, tadi ini saya katakan di atas. Waman da'ala dar sadiq walam yajidu, barang siapa yang dia masuk ke rumah saudaranya tidak mendapatkan saudaranya, mungkin rumah kontrakan atau rumah saudaranya, tapi ini sudah teman yang teman-teman akrab betul ini ya. Wa kana wasiqan bihi aliman anau ida akala min ta'ami surra bidhalika, karena wafiqan, ini teman yang sangat kuat, teman karib. Aliman, dia tahu kalau seandainya dia makan suatu daripada dari apa namanya? Dari makanannya dia senang. Jazalau ayak pula, maka dibolehkan pula baginya makan. Ya, ini mungkin kalau punya teman, ya, kalau sudah akrab sekali dan kita tahu kalau dia itu senang kalau makanannya kita makan, maka ini tidak mengapa. Tapi ini mesti hati-hati, ya. Ini betul-betul kita harus mengetahui hati apanya perilaku seorang, ya. Karena pada dasarnya kita mesti punya etika yang baik, walaupun itu teman dekat, mestinya kita menjaga adab tersebut, ya. Walaupun itu teman dekat. Ini sini pun hanya dibolehkan bersama pengetahuan kita kalau orang tersebut suka datang kebahagiaan bila dia memakan makanan kita. Nah, ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai demikiannya para ulama kita ridwanullah alaihim memberikan adab-adab, norma-norma, perilaku-perilaku yang mulia kepada kita kaum muslimin agar dalam makan pun mendatangkan kebaikan. Dalam makan pun ada ibadah. Ya. Dan dalam makan ada adab-adab. Kadang adab-adab tersebut menyelisihi tradisi kita. Maka kedepankanlah adab Islam daripada tradisi kita. Tradisi kita bila makan diam, senyap. Senyap betul, lebih khusyuk daripada sholat seorang. Ya. Bila tidak ada makanan ribut. Makanya untuk menenangkan seorang beri makan. Selesai. Ya. Padahal disunnahkan ketika makan bersama kita saling berbincang, nanyain kabarnya, gimana antum bisnisnya, gimana keadaan keluarga sehat, alhamdulillah, biasa basa-basi seperti itu bagus. Ya. Bahkan orang Arab itu kalau antum jumpa sama dia, apalagi Arab sama Arab nih. Cuma sama dia untuk prolog qodimah ketemu saling mendoakan tuh 5 menitan ada. 3 menitan mungkin ada dia. Wah, kalau sudah nanya sama dia, kaifal hal, sukhbarok, thayyibin, wah macam-macam, hayyakallah, Allah yuhayyib, macam terus enggak selesai-selesai. Ini kapan bicara aja nih? Ya, memang itu mereka saling mendoakan orang lain begitu. Baru setelah itu dia ngobrol. Biasa. Ya. Dan itu juga begitu ketika apalagi makan ketemu atau makan bersama, tanya kabarnya gimana. Ya. Jadi timbul keakraban. Tentunya ngobrol sambil makan itu tidak sama seperti ngobrol tidak makan. Ada adab juga di sana, ya. Nah, yang jelas bahwa ketika makan bersama kita masih memperhatikan kondisi orang lain, memberikan hak orang lain, tidak menyakiti orang lain, memberikan rasa nyaman, ya, di antaranya tidak berbuat apa namanya perilaku-perilaku yang menjijikkan. Bahkan di sebagian adab negara, sekali lagi orang India, karena saya di sana banyak berinteraksi dengan orang India, mereka itu memang jauh sekali adabnya dengan kita. Mereka biasa apa namanya, kayak mau apa namanya, mengeluarkan dahak itu biasa di depan orang makan. Habis makan itu macam gitu. Allahu Akbar, orang kita ada geleng-geleng kepala gitu. Ya. Nah, ini tidak menjaga adab. Tidak menjaga adab. Apalagi kita berbeda antar bangsa, antar negara. Mesti menghormatinya. Tapi kalaupun seandainya kita mendapatkan itu, kita masih berlapang dada, mungkin bagi mereka itu tidak mengapa. Ya. Maka bersabarlah dengan itu semua. Ya. Namun kalau kita ini satu bangsa, saya rasa adatnya tidak terlalu jauh. Terlebih juga Islam mengajarkan perkara yang mulia agar kita tidak makan kemudian berbuat yang bisa menjijikkan orang lain. Nah, ini menyakiti dia, ya. Dan juga menjatuhkan martabat kita, menjatuhkan kewibawaan kita di hadapan saudara kita. Baik, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan makanan kita adalah makanan yang thayyib, yang baik, dan makanan yang thayyib itu bisa berbagi dengan lain dan juga tidak melalaikan adab-adabnya dalam makan, baik makan sendiri bersama keluarga atau makan bersama dengan saudaranya. Allahu taala alam bisawabi. Ada pertanyaan? Faddal. Ada hadiah Ustaz Ibrahim. Surat baik. Qaim kan. Oh, sama kalau kita. Kasih yang lain. Baik, ini pertanyaan berkaitan dengan 10 Muharram, Ustaz. Masya Allah. Nah, barakallahu fiik. 10 Zulhijjah. Sudah meloncat ya. Awal 10 Zulhijjah. Ada larangan memotong kuku, memotong segala jenis rambut di badan. Ini larangan ini berlaku bagi pekurban saja ataupun termasuk juga anak istrinya dalam rumah itu. Karena dalam berkurban boleh mengatasnamakan kurban tersebut kepada anak istrinya, keluarga-keluarga yang sudah meninggal. Tentang menghadiahkan pahalanya. Ini yang ditanyakan saat. Baik. Ada hadis ya, kalau tidak hadis musalah berarti ya, yang harus diperhatikan kepada orang yang berkurban. Jadi apabila orang melihat yang berkurban dan dia masuk awal dari Zulhijjah, maka dia tidak boleh wala yuqassu sya'rahu walakinna dufrahu, ya. Tidak boleh memotong rambutnya, rambut yang mana saja. Kemudian juga tidak boleh memotong kukunya, kuku yang mana saja. Sampai hatta mada, hatta yadba dabi hatahu, sampai dia disembelih sembelihannya, sampai hadyunya, kurbannya disembelih. Ya, jadi ini etika antum-antum yang mau berkurban. Ini dari maghrib awal Zulhijjah, kalau tidak salah itu Zulqa'dah itu tanggal 29 kan ya, hari kemarin, hari Kamis. Jadi maghrib hari Jumat itu sampai sekarang nih sudah masuk awal Ramadan. Awal salah juga Ustaz, Muharram, saya Ramadan. Masuk apa? Zulhijjahnya. Awal Zulhijjah. Ya. Nah, ini sudah tidak boleh apa? Memotong. Sampai kapan? Sampai betul-betul sembelihan korban kita disembelih, saat itu boleh potong kuku dan rambutnya. Masalahnya, apakah ini buat orang yang berkurban saja atau bersama keluarganya? Ulama mengatakan ini khusus bagi orang yang berkurban saja, atas nama orang yang berkurban saja, tidak kepada keluarganya. Jadi kalau suami yang berkurban, suaminya yang dilarang, ataupun keluarganya tidak. Ya. Kemudian masalah berikutnya, kalau seandainya seorang melanggar ya larangan ini, apakah sah kurbannya? Misalnya seorang ya kalau lupa jelas, ini kalau lupa kan dimaafkan. Sekarang yang lupa ini sengaja misalnya dia potong ya, kemudian potong rambutnya, rambutnya udah cakar-cakan kribo ya, dia potong dulu lah di salon misalnya ya, batal nggak sembelihannya itu atau kurbannya itu? Jawabannya tidak ya, tapi dia berdosa. Sembelihan tidak ada pengaruhnya dengan tadi apa, larangan ini, tapi dia berdosa karena melanggar apa, larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada jangan dilanggar. Nabi mengatakan jangan mencoba-coba untuk memotong rambut dan kukunya. Ya, tapi jumhur ulama mengatakan kalaupun dia melakukannya tidak berpengaruh kepada keabsahan apa, kurbannya. Namun dia berdosa karena melanggar larangan tersebut, ya. Nah, ini apa namanya? Penjelasan sedikit asar ringkas tentang hadis tersebut, atau dengan masalah-masalah yang berkaitan dengannya. Nah, satu lagi tentang masalah kurban. Banyak asumsi di kalangan masyarakat tentang orang yang belum diakikoh itu belum berhak atau belum bisa berkurban. Nah, apa memang ada kaitan akikoh dengan kurban ini? Karena kalau seperti itu, kebanyakan kita ini belum diakikoh. Orang tua kita dulu tak sanggup. Mohon penjelasan. Tapi masalah kurban akikah memang masalah klasik yang terus diperdebatkan di antara panitia kurban sebenarnya, bukan para ulama. Panitia kurban setiap tempat ya, ribut. Kalau tanya tentang orang kurban sudah akikah belum? Sudah lebih daripada apa? Letak syariat. Kenapa harus nanya? Masalah ini berawal daripada hukum akikah sendiri dan kurban sendiri. Hilafkan para ulama. Ada yang mengatakan akikah adalah wajib. Ada yang mengatakan apa? Sunnah mu'akadah. Jumhur mengatakan sunnah mu'akadah. Tidak sampai derajat wajib. Yang mengatakan wajib ini kan tergadaikan. Oh, tergadaikan harus dilunasi. Iya kan? Pun khilaf tentang akikah adalah lepas dari 7 hari. Karena hadis-hadis yang menunjukkan tentang kapan akikah itu adalah semuanya 7 hari. Hadis sahih yang warid, hakikat disembelih pada yaumus sabi min wiladati. Pada hari ketujuh dari kelahirannya. Dicukur rambutnya, diberi nama dan sedekahkan rambutnya tersebut kan pada hari ketujuh. Fama ba'da sabi'a min wiladatihi fa huwa khilaf. Adapun orang akikah di hari keluar ketujuh itu khilaf para ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh sama sekali. Kalau sudah tujuh hari sudah dia gugur kewajibannya. Kalau apa namanya di atas tujuh hari boleh. Ini ulama mengatakan boleh di atas tujuh hari juga khilaf. Ada yang mengatakan tujuh hari di atas tujuh hari itu mesti 14 dari kelahiran, kemudian 21 ada hadisnya, tapi dhaif hadisnya. Dhaif dicek ini hadis dhaif. Maka ada juga yang mengatakan, ada yang mengatakan boleh sampai sebelum balik. Boleh sampai sebelum balik. Ada yang mengatakan bebas sampai kapanpun. Kemudian khilaf lagi, bolehkah seorang mekan diri sendiri? Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Ini juga khilaf. Masalah yang membolehkan ini penuh khilaf sebenarnya. Ini masalah akikah. Ya. Walaupun jumhur mengatakan boleh sampai dewasa sekalipun. Tapi jumhur mengatakan kewajiban itu kewajiban orang tua, bukan kewajiban sendiri. Karena jumhur mendhaifkan hadis Rasulullah apa? Mengakikahkan diri sendiri. Nah sekarang hukum kurban, apa hukumnya? Juga khilaf para ulama. Sebagian ulama seperti Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala dan juga Fadilah Syaikh Utsaimin rahimahullah. Para ulama modern ini mewajibkan kurban. Kan? Kurban itu wajib menurut Syaikh Utsaimin. Mengikuti pendahulunya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Karena dalil-dalil yang menunjukkan itu. Di antara dalil, fasalli li rabbika wanhar. Dan daklah kamu sholat idul adha. Wajib menurut Abu Hanifah. Juga wajib menurut Ibn Taymin. Wajib menurut Ibn Qayyim. Wajib menurut Ibn Taymiyah. Dan lain-lainnya tentang sholat idul adha itu. Wanhar dan sembelihlah. Berarti wajib juga. Iya kan? Tapi jumhur ulama membawakan hadis ini tidak kepada apa? Jumhur ulama tidak mengatakan apa namanya sholat idul adha itu fardu kifayah. Jumhur ulama sholat itu adalah sholat idul adha idul fitr fardu kifayah. Abu Hanifah, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Syaikh Albani, Syaikh Utsaimin itu mengatakan wajib fardu ain. Apa namanya sholat idul adha. Maka wanharnya juga hukum yang sama. Terang jumhur tidak. Jumhur mengatakan apa? Sunnah mu'akkadah. Dalilnya mengatakan wajib juga seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala hudu sa'atin wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Orang-orang yang punya kemampuan saat itu untuk berkorban, kemudian dia tidak berkorban, jangan coba-coba dekati tempat salat kami. Maka menurut Abu Hanifah ini menunjukkan kewajiban. Adapun jumhur mengatakan tidak karena ada riwayat dari Abu Bakar, karena riwayat dari Umar dalam tahun tertentu mereka berdua tidak berkorban. Alasannya karena khawatir dianggap wajib. Kalau khawatir dianggap wajib berarti apa? Berarti hukumnya bukan wajib. Seperti sholat apa? Tarawih tidak wajib. Ini khilaf para ulama. Tapi jumhur ulama mengatakan sunnah mu'akkadah. Nah, ini masalah hukum. Sehingga sangat mungkin seorang salah memahami itu semua. Ditakdirkan pun, ya, khilaf tadi yang ada, tapi tidak lantas. Sekarang pertanyaannya, kewajiban korban itu sekali atau tiap tahun kalau itu wajib? Kalau wajib, ini tiap tahun atau sekali? Iya kan? Ini juga khilaf para ulama. Tetapi yang paling lebih dekat adalah jumhur ulama, sunnah mu'akkadah. Dan sunnahnya lah ulas sanatin. Sunnahnya setiap tahun korban itu. Kalau akikah sekali dalam seumur hidup. Iya kan? Nah sekarang, saya atau bapak-bapak belum akikah. Kemudian pada bagaimana sikap kita? Sekarang kalau seorang akikah pada musim-musim kurban, bagaimana sikapnya? Ini tergantung kasusnya. Kalau saya baca-baca, saya rangkum-rangkum, maka saya akan menghasilkan apa yang saya pahami. Pertama, apabila seorang lahir pada hari ketujuh, lahir, kemudian tujuh harinya idul adha, di hari nahar, maka niatnya adalah apa? Akikah lah. Karena itu menepati harinya. Nah sekarang masalahnya orang sudah lepas dari tujuh hari atau sudah dewasa seperti kita. Hah? Kemudian kita mau akikah, kita mau akikah atau korban pada musim korban, maka bisa niat dua-duanya. Maka bisa niat dua-duanya. Kenapa? Karena hukumnya sama. Kalau kita ngambil jumhur ulama, hukumnya sama. Akikah sunnah mu'akkadah, kemudian apa lagi? Korban sunnah mu'akkadah dan amalnya sama. Maka ini bisa diniatkan dua-duanya. Sama seperti antum berhubungan badan suami istri di pagi hari Jumat jam 9. Orang antum mandi wajib, mau apa berangkat ke mana? Salat Jumat. Mandinya berapa kali? Dua kali harusnya. Mandi junub dengan mandi salat Jumat. Apakah dua kali? Tidak, sekali kan? Sekali. Seperti itulah kira-kira ini sebagian para ulama mengatakan demikian. Jadi bisa dua-duanya. Tapi kalau seandainya ya, atau bisa juga kalau seandainya tidak bisa dua kali misalnya, ini tidak bisa dua-duanya, maka antum pilih kurban. Kenapa demikian? Karena kurban itu pada waktunya. Kurban itu di tepat waktunya, tidak semua orang bisa. Cuma 4 hari doang. 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Sedangkan akikah ini bisa pada hari yang lain. Ya, kalau lebih dari 7. Ya, kalau lebih dari 7 hari kan? Dan tidak layak panitia kurban bertanya kepada orang, Bapak sudah akikah atau tidak? Enggak ada sensus begini. Tidak layak. Dia sudah melihat datang itu mau berkurban. Sudah berkurban saja. Dan dia mungkin saja meniatkan dua-duanya. Akikah dengan kurban. Toh pembagiannya sama. Apakah panitia akan mengatakan, Bapak ini akikah dibagikan pada orang yang lain? Baginya dibagikan sama tidak? Ketika orang saya mau akikah nih Pak. Kalau akikah ngapain juga panitia? Enggak ada panitia akikah. Buatlah sendiri. Ya kan? Walaupun tidak terlarang seorang buat panitia akikah. Tapi kalau seandainya dibedakan, ini ada 50 orang akeko, ada 100 orang kurban misalnya. Apa dagingnya dibedakan? Pembagiannya? Kan enggak. Ya kan? Maka tidak ada kewajiban dan tidak sepatutnya panitia bertanya, Bapak sudah akeko atau belum? Enggak ada. Itu datang pada hari itu sudah buat apa? Kurban. Hayatnya biar sama dia sendiri. Ya. Dan ini juga mengajarkan kepada kaum muslimin, akekoh itu bisa dikerjakan sendiri. Makanya waktunya pun tergantung waktu dia sendiri. Kalau Idul Adha, hadyu sembelihan korban, ini waktu tertentu. Tentunya bisa dibedakan. Saya juga sering kritis sebagian teman, jangan memberatkan panitia zakat. Ya. Seperti orang bayar fidyah. Fidyah itu enggak ada amilnya. Zakat fitrah ada amilnya. Ada lembaga yang bayarkan sendiri sajalah. Jangan membebani beban para amil zakat. Panitia zakat jangan dibebani dengan apa? Fidyah. Fidyah urusan antum. Ya, baikkan saja. Walau juga tidak terlarang kalau amil zakatnya mempersilakan. Ya. Tapi hal-hal yang semacam ini kadang dipahami oleh masyarakat seakan-akan tidak utama atau tidak sah apa namanya fidyah itu kecuali harus melewat pintu amil. Sebenarnya memberatkan bagi amil. Karena ingat para amil zakat tidak boleh mengambil bagian dari mana? Dari harta fidyah. Enggak ada ambil fidyah soalnya. Ini kan antum dibebani saja. Ya. Walaupun nanti dalam detailnya juga bermasalah tentang ambil zakat yang ada sebenarnya, ya. Khilaf juga panjang. Tetapi minimalnya sesuatu yang tidak ada tempatnya jangan diberikan pada tempat tertentu, ya. Nah, ini mudah-mudahan ya bisa dipahami. Ya, mudah-mudahan pendapat yang mengatakan boleh dikumpulkan antara niat akikah dengan niat apa kurban tadi adalah itu benar atau diterima. Karena hujahnya setiap amalan yang sama dan hukum yang sama, maka ini bisa dikerjakan satu saja, ya. Allahu taala alam. Sudah siang ya? Baik. Demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala berkat bagi kita semua. Kita akhirin kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdik, syadu ala ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.